Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwani fid din a'azzakum Allah. Ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakum Allah. Kita masih pada bab fadlut tauhid. Wa ma yukaffir min dzunub. Keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Alhamdulillah. Sudah kita bahas hadis yang sangat simpel tapi padat isinya, yang mengandung 5 persaksian, yang diawali dengan persaksian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang siapa mempersaksikannya maka dakhala jannah ala ma kana minal amal, masuk dalam surga bagaimanapun amalannya. Atau dengan makna yang kedua, masuk jannah sesuai dengan amalannya. Qala al-musannif rahimahullah wa lahuma ayil Bukhari wa Muslim fi hadits Uthman fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dalil berikutnya yang dibawakan oleh musannif rahimahullah, yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagaimana hadis yang sebelumnya, maka dikatakan walahuma, dan bagi keduanya, fi hadis Uthman, pada hadis Uthman radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala harrama 'alan nar, Allah mengharamkan atas api neraka seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Perhatikan kalimat terakhir ini yang merupakan syarat dari syarat-syarat tauhid. Bahwa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan atas api neraka dengan syarat. Apa syaratnya? Yabtaghi bidzalika wajha Allah. Kalau dia mengharap dengan itu wajah Allah, artinya ikhlas. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam syaratnya disebutkan walahuma, bahwa kalimat walahuma bagi keduanya, yani lil Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, dalam kedua kitab sahih mereka, bikamalihi, dengan lengkap semuanya. Wa hadha tarfun min haditsin tawil, dan ini ujung atau sebagian kecil dari hadis yang panjang, yang akhrajahu asy-syaikhan, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun Uthman dengan kasrah al-muhmalah, muhmalah yang tanpa titik, bukan ghatban tetapi itban. Ain bukan ghain. Ba'daha musannatun fawqiyah. Dan setelahnya musanna fawqiyah. Musanna fawqiyah adalah dua titik di atas. Yani ta. Thumma muwahhadah. Kemudian titik satu. Tahtiyah. Beliau adalah Itsban Ibn Malik Ibn Amr Ibn Ajlan Al-Ansari. Yani dari kalangan Ansar. Min Bani Salim Ibn Auf. Dari suku Bani Salim Ibn Auf. Sahabiyun masyhur. Sahabat yang mulia yang terkenal. Yang meninggal di zaman khilafah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhrajahu al-Bukhari. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari. Dalam sahihnya. Dengan sanadnya. Dari Qatadah. Qatadah berkata. Haddatsana Anas ibn Malik. Berkata kepada kami Anas bin Malik. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Mu'ad radifuhu ala rahli. Sedangkan Mu'ad. Membonceng di belakangnya. Di atas satu kendaraan. Kemudian Nabi berkata pada Mu'ad, ya Mu'ad, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Maka Mu'ad menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Dan ini seorang yang dipanggil menjawab dengan kalimat labbaika wa sa'daik. Ini adalah suatu kesopanan atau seorang yang menunjukkan ketaatan dan memuliakan yang memanggil. Kalimat labbaika artinya aku penuhi panggilanmu. Sedangkan sa'daik dengan sukarela dan sesukamu. Apa yang kamu mau aku akan turuti. Begitu. Nah. Qala ya Mu'ad. Diulangi dua kali. Ya Mu'ad. Dan Mu'ad menjawab kembali. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Kemudian berkata sekali lagi. Berarti yang ketiga kali. Ya Mu'ad. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Salasan. Salasan marat. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah ta'ala 'alan nar. Ketahuilah, tidak seorang pun mempersaksikan la ilaha illallah dan mempersaksikan bahwa Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sidqan min qalbihi, dengan jujur dari hatinya, illa harramahu Allah ta'ala 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan dia dari api neraka. Yani diharamkan api neraka untuk membakar dirinya. Bagaimana akan disentuh oleh api neraka? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi. Ini berita gembira dari Rasulullah SAW pada Mu'ad. Maka Mu'ad berkata, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihi an-nas fayastabshiru. Ya Rasulullah, tidakkah aku beritakan berita ini pada manusia, fayastabshiru, agar mereka merasa gembira? Agar mereka merasa gembira? Qal, maka Nabi menjawab, idan yattakilu. Kalau begitu, mereka akan bersantai-santai. Makna ittikal adalah menyandarkan dengan berita tersebut, dan tarakal munafasah. Itu makna kalimat ittikal, yattakilu, ittakala, yattakilu. Apa maknanya ittikal? Ittikal adalah mengandalkan berita gembira tadi, pokoknya yang penting la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian taraka al-munafasah wal-musabaqah, meninggalkan berlomba-lomba dalam kebaikan, meninggalkan semangat untuk beramal saleh. Ini ittikal namanya. Jangan, kata Nabi, fayattakilu. فأخبر بها معاذا عند موته تأثما. Dan kemudian Mu'ad mengkhabarkannya di akhir wafatnya atau akhir hampir wafatnya, ta'assuman. Barakallahu fikum. Makna ta'assuman adalah menghindari dari dosa. Bukan justru sebaliknya dia melanggar perintah Rasulullah SAW secara dosa. Bukan. Bukan dia menyampaikannya dengan dosa karena melanggar Rasulullah SAW, bukan. Tapi maknanya justru ta'asuman, menghindari dosa. Karena beliau dan para sahabat yang lainnya adalah orang-orang yang cerdas. orang-orang yang faqih minal fuqaha. Ketika dikatakan la tubasyirhum, jangan sampaikan pada manusia mereka akan ittikal, maka para sahabat paham bahwa itu bukan larangan secara mutlak. Kenapa? Karena mereka faqih. Ayat-ayat yang banyak menunjukkan haramnya menyembunyikan ilmu. Haramnya menyembunyikan ilmu. Man katama ilman nafi'an. Atau alladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati. Siapa-siapa yang menutup ilmu yang kami turunkan, kata Allah. Dari bayyinat, keterangan-keterangan. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun, bahkan dilaknat oleh sekian makhluk-makhluk yang melaknat. Dan juga mereka mendengar ucapan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bersabda, "Man katama 'ilman nafi'an alzamahu bilzamin min nar." Siapa yang menutup ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu din, menutup ilmu agama, maka alzamahu bilzamin min nar, dililitkan di mukanya atau di mulutnya lilitan api neraka. Ini semua dalil bahwa tidak mungkin ilmu dilarang disampaikan. Tidak mungkin. Tetapi makna ucapan Nabi SAW, la tubashirhum fayattakilu. Jangan khabarkan pada mereka, karena khawatir mereka akan ittikal. Artinya jangan sampaikan pada orang-orang yang dikhawatirkan akan yattakilu. Kalau kepada orang-orang yang tidak dikhawatirkan, tidak apa-apa disampaikan. Baik. Sehingga Mu'ad tidak berani menyampaikan, sampai ketika akan wafatnya khawatir. Jangan sampai ilmu ini tidak sampai pada manusia. Maka berarti dia termasuk yaktumuna ma anzalallahu atau yaktumuna al-ilm. Menutup ilmu. Maka disampaikan ta'atsuman. Dan itu pula sebabnya sampai hadis ini kepada kita. Dulu pernah ada yang tanya ketika disampaikan bab masalah ini. Ustaz, kalau Rasulullah SAW menyatakan jangan sampaikan pada mereka, kok nyatanya sampai pada kita? Berarti Mu'ad melanggar. Gak mungkin bisa sampai pada kita kalau dilarang untuk disampaikan. Iya. Kalau memang dilarang secara mutlak, gak akan sampai pada kita. Tadi itu tidak mungkin. Sebab bertentangan dengan ucapan Rasulullah yang lain. Yang menyatakan larangan untuk menutup ilmu, bahkan ancaman dengan la'anat, ancaman dengan nar. Maka jelas makna la tubashirhum adalah jangan sampaikan pada seluruh manusia. Pilih-pilih orang yang kira-kira kalau diberi berita itu tambah syukur pada Allah, tambah semangat ibadahnya. Baik, kembali kepada kita. Hadis ini yang juga disebutkan dalam kitab sahih yaitu Bukhari dengan hadis Itsban. Apa perbedaannya, apa persamaannya? Hah? Tapi persamaannya sudah jelas. Yaitu man qala la ilaha illallah dijamin dengan jannah dan harrama alaihin nar, diharamkan api neraka atasnya. Baik. Apa perbedaannya berarti? Dua-duanya sama. Kasih keterangan apa stabilo atau garis atas atau pulpen merah. Bahwa dalam hadis ini disebutkan sidqan min qalbihi. Sedangkan dalam hadis sebelumnya yabtaghi bidzalika wajh Allah. Berbeda. Syaratnya pada hadis Itsban disebutkan yabtaghi biha wajh Allah. Apa yabtaghi biha wajh Allah? Mengharapkan wajah Allah. Tetapi dalam hadis ini, dalam hadis Mu'ad, disebutkan sidqan min qalbihi. Siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya. Ikhlas untuk Allah dan jujur dari hatinya. Sama atau enggak sama? Sedikit berbeda. Tetapi kedua-duanya memang syarat-syarat la ilaha illallah. Berarti kita mendapatkan berapa? Dua syarat. Yang pertama, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Mengharapkan wajah Allah, ikhlas. Yang kedua, sidqan min qalbihi. Jujur dari hatinya. Wasaqa bi sanadin akhar, dan dibawa lagi riwayat dengan sanad yang lain. Qala haddatsana Mu'tamir, qala sami'tu abi, aku mendengar ayahku berkata. Qala sami'tu Anasan, aku mendengar Anas bin Malik. Qala dzukira li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li Mu'ad, disebutkan kepada aku bahwa Nabi pernah berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, man laqiya Allah la yushrik bihi syai'a dakhala al-jannah. Qala afala ubashiru an-nas, qala la inni akhaf an yattakilu. Siapa yang bertemu Allah dan tidak menyentuhkannya dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Qala afala ubasyirun nas, kata Mu'ad, apakah tidak aku beritakan berita gembira ini pada manusia? Qala la, jangan, kata Nabi. Inni akhaf, aku khawatir. Ayyattakilu, khawatir mereka beritikal, mengandalkan berita gembira ini, kemudian tidak semangat berlomba-lomba dalam beramal. Baik, sama dengan yang sebelumnya. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan pada Mu'ad, karena tidak khawatir, Mu'ad yattakil. Maka disampaikan pula oleh Mu'ad di akhir hidupnya kepada mereka-mereka yang dianggap tidak khawatir, yattakilu. Khamilina azakumullah. Sekarang dapat tiga kita. Bahwasanya hadis yang ketiga ini memberitakan berita gembira juga akan masuk dalam jannah. Dan tentunya maknanya haram alaihin nar. Maknanya diharamkan dari api neraka. Siapa? Man laqi Allah la yushrik bihi syai'a. Siapa yang bertemu Allah dengan tidak menyentuhkannya dengan sesuatu apapun. Baik, sama apa berbeda dengan hadis yang sebelumnya? Berbeda. Serupa, tapi tak sama. Nah, serupa, karena dua-duanya keutamaan tauhid. Cuma bahasanya bukan la ilaha illallah dengan qal, dengan qala, dengan qawlan, tetapi dengan praktek. Man laqi Allah la yushrik bihi syai'a. Siapa yang bertemu Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya, ini penjelasan yang ketiga. Bahwa kalimat la ilaha illallah harus dalam bentuk nyata. Harus dalam bentuk praktek juga. Artinya ucapan qala la ilaha illallah juga membuktikan dalam perbuatannya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita mendapatkan tiga sekarang, tiga syarat. Kasih tabir lagi. Kasih keterangan lagi. La yusyrik bihi syai'a. Yang pertama, yattaqi bidzalika wajh Allah. Yang kedua, sidqan min qalbih. Yang ketiga, la yusyrik bihi syai'a. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Adapun pada dua riwayat dari Mu'ad, kedua-duanya Mu'ad selalu menyatakan afala ubasyirun nas, afala ubasyirun nas. Ini karena memang sunnah. Ada berita gembira sampaikan pada saudaranya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka sampaikanlah. Kalau kita gembira, kita ingin kaum muslimin juga ikut gembira. Maka kita sampaikan. Tetapi dengan sopannya, dengan adab yang baik, Mu'ad bertanya, apakah perlu kita sampaikan ya Rasulullah pada mereka? Agar mereka semua juga gembira. Keinginan Mu'ad ini sesuatu yang syar'i. Keinginan Mu'ad adalah sesuatu yang sunnah. Yaitu menggembirakan kaum muslimin dengan berita-berita gembira. Baik, adapun berita-berita yang sebaliknya, tidak demikian hukumnya. Tidak seharusnya. Maka barakallahu fikum, justru orang-orang yang menghendaki tersebarnya kejelekan, itu adalah orang yang jelek. Anta syi'a al-fahisha. Khamilin a'azakumullah. Mereka, orang-orang yang memang tidak suka pada kaum muslimin, selalu memberitakan berita-berita yang jelek. Kaum muslimin di sana dibantai. Kaum muslimin di sana begini, begini, begini. Barakallahu fikum. Tetapi kaum mukminin dengan mukmin yang lain ingin memberitakan berita gembira. Qala qultu fatabayyana bihadzal siyaq. Makna syahadat la ilaha illallah. Dari sini jelaslah dengan bentuk-bentuk konteks-konteks hadisnya makna la ilaha illallah. Qala dengan qaulan mengharapkan wajah Allah, ikhlas, sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Wala yushrik bihi syai'a, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah konsekuensi-konsekuensi tauhid atau syarat-syarat tauhid. Wa annaha tatadamman tarku syirik. Dalam hadis yang ketiga kita mendapatkan faedah penting bahwa la ilaha illallah memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Tatadamman tarku syirik. Terkandung di dalamnya menghilangkan kesyirikan-kesyirikan. Liman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlas. Bagi siapa yang mengucapkannya dengan sidqin. Ini pada hadis tadi, sidqin min qalbihi. Wa yaqinin dengan keyakinan. Dalam hadis syahidah. Karena syahidah harus yakin. Wa ikhlasin dengan hadis, yabtaghi bidzalika wajhullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ghairuhu. Wa hadzal hadis wa nahwuhu. Innaha fi man qalaha wa mata 'alayha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa yang demikian adalah bagi orang yang mengucapkannya dan mati alaiha, dan dia mati di atas la ilaha illallah, belum terbatalkan sampai matinya. Kullama ja'at muqayyadah biqaulihi. Karena setiap hadis-hadis tentang ini, walaupun mutawatir hadisnya, tetapi hampir semua hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah tidak pernah mutlakan. Selalu muqayyad. Hampir-hampir enggak pernah. Kalaupun ada yang mutlak, maka kita akan katakan dengan kaidah usul fiqih. Bahwa yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Seperti berita yang disampaikan oleh kaum muslimin secara umum. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Atau miftahul jannah la ilaha illallah. Mereka nyanyikan di masjid-masjid, miftahul jannah la ilaha illallah. Baik, hadis sahih, bukan hanya sahih, mutawatir hadisnya. Tetapi kenapa kalian potong dan kalian pisahkan hadis ini dengan hadis-hadis lainnya? Karena hadis yang satu dengan hadis yang lain saling menjelaskan. Hadis yang ini dengan hadis yang itu saling menerangkan. Maka man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Titik. Mutlakon. Pokoknya siapa yang berkata la ilaha illallah masuk surga. Atau mithahul jannah, kunci surga adalah la ilaha illallah. Juga demikian. Tetapi ada riwayat lain yang menyatakan man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Ada riwayat lain yang menyatakan man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Ada lagi hadis yang menyatakan man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'a. Itu semua dengan syarat-syarat, ada quyud. Ada quyud, ada ikatan-ikatan syarat. Kembali kepada ucapan Syekhul Islam, qala rahimahullah, kullama ja'at muqayyadatan. Bahwa hadis-hadis ini datang selalu dalam keadaan muqayyad, selalu ada kaid-kaidnya. Khalisan min qalbihi ghaira syakin fiha. Di antaranya ada yang mengatakan man qala la ilaha illallah, hadisnya ya, man qala la ilallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, ghaira syakin fiha, tanpa ada keraguan padanya. Ini juga syarat. Bisidqin wa yaqin, dengan jujur dan keyakinan. Ini juga syarat. Berarti kita mendapatkan sekian banyak syarat-syarat dalam sekian hadis. Kalau dikatakan bahwasanya syahadat la ilaha illallah adalah kunci surga, na'am. Dan kunci itu mesti ada gigi-giginya. Tanpa gigi-gigi enggak akan bisa membuka pintu. Tapi apa itu gigi-giginya? Gigi-giginya adalah syurut la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Kalau enggak ada syarat-syarat la ilaha illallah, enggak bisa membuka pintu. Pintu surga. Sebagaimana dikatakan di sini. Fa inna haqiqatut tauhid, karena sesungguhnya hakikat tauhid adalah injidabur ruhi ila Allah taala. Yang namanya tauhid adalah hakikatnya menariknya pada apa, ruh ini ditarik kepada Allah SWT dengan tauhid. Jumlatan secara keseluruhan. Itu makna tauhid. Ditarik hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Injidabur ruh ila Allah. Faman syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan makna yang seperti itu, khalisan min qalbi, murni dari hatinya, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Li'anna al-ikhlasa huwa injidabul qalbi ila Allah taala. Karena yang namanya keikhlasan adalah terseretnya hati ini kepada Allah, tertariknya hati ini kepada Allah. Biyan yatuba minadzunub. Bagaimana makna tertarik kepada Allah atau terseret kepada Allah? Artinya selalu ingin kembali kepada Allah. Orang yang selalu ingin kembali kepada Allah, pasti dia akan segera bertaubat, segera minta ampun, segera dia meratap di hadapan Allah SWT, taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Fa'idha mata ala tilkal hal. Kalau orang yang mati dalam keadaan seperti ini, jelas. Nala dalik akan mendapatkan yang seperti itu. Ini mendapatkan apa yang sudah dijanjikan tadi. Harrama alaihin nar, diharamkan dari api neraka. Dakhala al-jannah, masuk ke dalam surga. Dan seterusnya. Fa'innahu qad tawataratil ahadi. Karena telah mutawatir hadisnya. Lihat, bukan hanya sahih. Mutawatir hadisnya. Bi'annahu yakhruj minan nari man qala la ilallah. Bahwa nanti akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa kana fi qalbihi min al-khair ma yazinu sya'irah, walaupun dalam hatinya ada kebaikan sangat sedikitnya seperti sya'irah. Biji sya'irah atau biji khardal. Aw yazinu khardalah. Wa ma yazinu darrah, atau seperti darrah. sebiji jagung atau sebiji gandum atau seperti bubuk terigu yang lebih kecil lagi. Wa tawatarat, dan telah mutawatir pula hadisnya, bi anna katsiran mimman yaqulu la ilaha illallah yadkhulun nar thumma yakhruj minha. Tetapi mutawatir pula hadis yang berkata, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka kemudian diselamatkan dari api neraka. Apa ada pertentangan hadis yang mutawatir dengan hadis yang mutawatir? Padahal dua-duanya mutawatir. Kalau mutawatir itu dikatakan yastahilu tawatuhu alal kadzibi. Mustahil mereka berencana dusta. Yang di sana ngomong begitu, yang di sini ngomong begitu, yang di Yaman, yang di Syam, yang di Madinah, semua mengucapkan meriwayatkan yang sama. Hampir sekian banyak sahabat dari sekian banyak banyak tabi'in menyampaikan kepada banyak tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada banyak tabi'in, tabi'in. Yastahil tawatuhu alal kadzib. Mustahil itu dusta. Karena enggak bisa direncanakan. Karena orangnya berpencar di tempat yang berbeda-beda, meriwayatkan dari sahabat yang berbeda-beda. Ini menunjukkan barakallahu fikum perkara yang pasti benar. Tetapi kenapa ada riwayat yang pasti benar menyatakan siapa yang mengucapkan la ilallah diharamkan dari api neraka? Tetapi ada riwayat yang juga mutawatir, tidak mungkin dusta, pasti benar, yang menyatakan bahwa orang yang mengucapkan la ilallah masuk neraka dulu kemudian diselamatkan dari api neraka. Seperti dalam hadis syafaat. Dengan syafaat Rasulullah SAW ada yang diselamatkan dari api neraka. Siapa mereka? Man qala la ilaha illallah juga. Kata diharamkan dari api neraka. Kok masuk neraka? Baik, dua hadis ini tidak bertentangan sama sekali. Yang menyatakan yukhraj, dikeluarkan dari api neraka, minan nar. Dan hadis yang dikatakan harrama alaihin nar. Harrama alaihi an-nar. Baik, apa yang membedakan? Ada yang mengatakan la ilaha illallah ternyata masuk neraka kemudian diselamatkan dari api neraka. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah ternyata diharamkan sama sekali dari api neraka. Ini ikhwan fillah na'azakumullah kaitannya dengan syaratnya tadi. Adapun man qala la ilaha illallah hampir semuanya kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah. Bukan hampir semuanya, semuanya. Seluruh kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi ketika dilihat syurutnya, apakah yaftati bidzalika wajhallah? Ada sebagian kecil, sebagian besar kurang. Apakah sidqan min qalbihi? Apakah jujur dari hatinya? Sebagian jujur dari hatinya, sebagian yang lain tidak. Apakah la yusyrik billahi syai'a? Apakah tidak menyekutukan Allah? Yang ini membuktikan bahwa mereka tidak menyekutukan Allah. Sebagian demikian. Sebagian lain justru terjerumus dalam syirkul kubur, jimat-jimat, dukun-dukun segala macam. Maka mereka yang mengucapkan la ilaha illallah kadang ada yang masuk ke dalam neraka, kadang ada yang diharamkan dari neraka, tergantung apakah memenuhi syarat-syaratnya secara sempurna atau tidak. Baik, bahkan ada yang membatalkan la ilaha illallahnya. Na'udzubillah. Dengan apa? Dengan syirkul akbar, dengan syirik-syirik besar. Kalau dengan syirik-syirik besar, maka gugur la ilaha illallah, maka dia kekal dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Qala, dikatakan wa tawatarat bi anna Allah harrama 'ala an-nari an ta'kul athara as-sujud. Mutawatir pula riwayat. Masih ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mutawatir pula riwayat bahwa Allah mengharamkan atas api neraka untuk memakan, membakar bekas-bekas sujudnya min ibni Adam. Ini mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka, tetapi tidak bisa terbakar wajahnya dan anggota wudunya. Fa haula'i kanu yusallun wa yasjudun. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang salat dan sujud, sehingga ada bekas-bekas wudunya, ada bekas-bekas sujudnya, athar as-sujud. Wa tawatarat, dan mutawatir pula riwayat bi anna Allah yuharrim 'alan nar, wa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan menyaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, lakin ja'at muqayyadah bil quyud tsiqal. Ada pula riwayat yang benar-benar mengatakan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga dan diharamkan dari neraka. Ini paling hebat sekali. Tetapi walakin ja'at muqayyadah. Selalu muqayyadah. Dan kaid-kaidnya sudah kalian kasih tanda tadi. Jangan lupa itu. Apa qayudnya? Yabtaghi bidzalika wajhullah sidqan min qalbihi la yusyrik bihi syai'a. Dan masih ada lagi yang lain sesungguhnya, tapi enggak semuanya dibawakan di sini hadis-hadisnya, tapi diringkaskan oleh Syekhul Islam dengan kalimat bi ikhlasin wa yaqin. Berarti ada yakin juga. Bi ikhlasin wa yaqinin. Ghairu syakin, tanpa ada keraguan. Wa aktsaru man yaquluha la ya'rifu al-ikhlas. Tetapi sekarang kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mengenali apa itu ikhlas. Padahal itu syarat utama. Wa aktsaru man yaquluha, dan kebanyakan orang yang mengucapkannya innama yaquluha taqlidan. Kebanyakan orang yang mengucapkannya mengucapkan secara taklid. Au 'adatan, taklid ikut-ikutan saja. Qul la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai. Dalam keadaan mereka tidak masuk ke dalam hatinya, tidak ikhlas dan tidak paham. Atau adatan, adat saja, kebiasaan. Sudah biasa tahlilan yang mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, sudah biasa. Adat saja. Maknanya apa? Tidak ngerti. Konsekuensinya bagaimana? Tidak tahu. Syarat-syaratnya apa saja? Sama sekali tidak ngerti. Walam yukhalitul iman basyasyata qalbih. Iman tidak mencampuri basyasyata qalbih. Tidak mencampuri inti hatinya. Barakallahu fikum. Ini kata Syekhul Islam di zaman beliau. Kebanyakan sekarang ini begitu. Bagaimana kalau sekarang di zaman kita? Ashadda wa ashadda. Wa ashadda tankila. Wa ghalibu man yuftan indal mauti fil qubur amthalu haula. Dan kebanyakan orang yang diadab di kuburnya nanti, itu model-model mereka. Yang akan diadab di kuburnya nanti adalah model-model mereka. Model siapa? Model mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tapi taklidan. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ikut-ikutan. Hanya kebiasaan. Hanya taklid saja. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Bahwasanya nanti seorang di kuburnya akan dibangkitkan oleh dua malaikat. Munkar dan Nakir. Kama yuqal, kama ruwi. Kemudian ditanya dia. Man rabbuka? Ditanya man nabiyuk? Apa jawaban orang tadi yang diazab oleh para malaikat tadi? Qala ha ha la adri. Ha ha la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Lihat riwayatnya, lihat lafaznya. Ha ha ha la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia berkata sesuatu, aku hanya ngikut. Lihat persis seperti yang dikatakan oleh Asy-Syarih, oleh Syekhul Islam, oleh para ulama, bahwa yang diadab di kuburnya adalah amsal haula, model-model mereka yang yaqulunaha taqlidan wa adatan, yang mengucapkannya hanya adat saja. Enggak enak kalau enggak ikut. Mengucapkan la ilaha illallah rame-rame. Kalau enggak ikut rame-rame mengucapkan la ilaha illallah enggak enak, nanti bagaimana kata orang. Qanudina azakumullah. Qala sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku enggak tahu, aku enggak tahu. Aku hanya berkata atau aku hanya mendengar orang berkata begitu, aku hanya ikut. Ini mereka. Maka dipukul dengan pukulan dari besi oleh malaikat tadi. Sehingga dia menjerit dengan suara yang keras. Yasma'uha kullu makhluk. Didengar oleh semua makhluk illa saqalan. Didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Kalau saja manusia mendengarkan ceritanya la sayqa wala su'iqu atau kama qala fi riwayah. Kalau manusia mendengarnya niscaya mereka akan tersungkur, enggak sadarkan diri. Karena demikian sangat mengerikannya. Wa ghalibu a'mali haula innama huwa taqlidun waqtida'un bi amsalihim. Kebanyakan amalan-amalan mereka hanya taqlid. Waqtida'un bi amsalihim, hanya ngikut orang-orang sejenis mereka. Yang ini ngikut yang kemarin ngikut yang kemarinnya lagi. Generasi sekarang ngikut generasi sebelumnya ngikut yang generasi sebelumnya lagi. Pokoknya dari dulu udah begini kok. Sudah diturun-turun-murun seperti ini, kata mereka. Wa hum min aqrabin nas min qawlihi ta'ala, maka mereka yang paling dekat, yang paling mirip dengan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa anna ala atharihim muqtadun, kami mendapati bapak-bapak kami di atas satu jalan, maka kami mengikuti jejak-jejak mereka. Di sini ummah maknanya jalan. Subhanallah, ummah bisa bermakna umat, ummah bisa bermakna jalan. Enak. Ala ummah ini ala tariqin, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami di atas jejak-jejak mereka kami ngikut. Subhanallah. Betapa miripnya dengan orang-orang kebanyakan manusia hari ini yang mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah karena ikut-ikutan saja, enggak mengerti apa konsekuensinya. Sehingga tahlilan tetap, kekuburan keramat tetap. Tahlilan tetap tetapi kepada tempat-tempat keramat, minta ke pohon keramat, batu keramat terus. Berdoa pada orang mati terus. Meminta kepada mayit, ya Syekh Fulan, ya Habib Fulan, padahal dia sudah mati. Terus. Terus apa makna la ilaha illallah yang dia ucapkan kemarin? Akhwan ibn a'azakumullah. Wa hina idzin fala munafat bainal ahadits. Alhamdulillah. Dengan penjelasan ini, kita ketahui tidak bertentangan antara hadis-hadis tadi. Ada berapa bentuk hadisnya? Yang semuanya mutawatir. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah diselamatkan dari api neraka. Berarti masuk dulu, kemudian selamatkan. Yang kedua, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak terbakar tempat sujudnya, anggota sujudnya. Ini jidatnya, tangannya. Dan juga riwayat mutawatir bahwa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari api neraka. Tetapi ada quyud thiqal, ada batasan atau ada syarat-syarat yang sangat berat. Dan itu barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah keadaannya berbeda-beda tergantung syarat-syaratnya. Kalau syaratnya dipenuhi, maka mereka diharamkan dari api neraka. Masuk jannah fi awwali wahla. Tetapi kalau ternyata enggak dipenuhi atau kurang sempurna, maka berkurang, terancam dengan api neraka atau malah masuk dalam neraka atau malah dia di neraka tetapi anggota sujudnya tidak terbakar dan lain-lain. Keadaannya berbeda-beda. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas siapa yang masih punya iman, insyaallah di akhir, akhirnya mereka akan diselamatkan dari api neraka, masuk dalam jannah. Birahmatihi, dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan insyaallah pada kata mendatang. Bismillah ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.